Nabi Nabi sendiri langsung tengah malam atau kurang sedikit terus menjelang sahur istighfar, Nabi sering beristirahat sejenak menunggu subuh dengan menaruh katanya apa tangan kanannya, kemudian tidur di tangan kanannya begitu. Makanya jangan kaget bapak-bapak kalau datang ke beberapa pesantren, ada kebiasaan itu Pak Kiai sampai santrinya sebelum subuh begitu, karena dianggap oleh beliau ini bagian dari sunnah tradisi Nabi yang baik. Ya, kalau saya melihatnya substansinya yaitu supaya jangan terlalu nyenyak begitu ngantuknya. Tapi kalau mau pakai bantal subuh nanti ketinggalan, kalau begini kan pegal juga begitu. Substansinya kalau saya, yang penting tahajudnya itu. Apalagi tahajud tidak tapi begini aja. Ini adalah tahajud Rasulullah. Ternyata para sahabat melakukan tahajud. Nabi jelas, istri-istri Nabi melakukan sunnah sepertiga malam. Dan beberapa kali beliau menyampaikan sebuah resep kepada sahabat-sahabat yang menghadapi berbagai macam ketidaktenteraman. Pamannya saja, ada kasus sebuah keluarga suami istri yang punya problem terus, masalah terus, ya tentu apa bukan penyelewengan, bukan perselingkuhan, belum musim waktu itu. Jadi ini adalah semacam pertengkaran, mungkin ada masalah. Apa resep yang diajukan oleh Nabi? Resep spiritual tentu saja. Beliau menyatakan, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayaquman, suami istri bangun salat malam. Wayadhkuranillah, suami istri berzikir kepada Allah. Allah menyatakan begitu sabda Nabi ya, diskusiannya. Allah menyatakan, aku mau kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku mau kalau aku tidak mengabulkan doa mereka. Solusi spiritual. Barangkali kita ada masalah dengan istri, dengan suami. Salah satu solusi spiritual, bangunkan istri dengan penuh kasih sayang. Bagi yang belum tentu jangan. Bangunkan istri orang dengan penuh kasih sayang. Lama-lama tangkap sampah nanti. Atau bangunkan suami, ambil inisiatif oleh istri. Dengan penuh kasih sayang, tentu bukan di apa ditendang begitu dibanjur pakai bangun lo malaraja, hanya dengan penuh kasih sayang. Resep spiritual. Pernah juga ada seorang sahabat yang mengeluh tentang sesuatu, Nabi menyatakan ada dua resep yang paling tidak yang saya baca berkaitan dengan sholat ini. Ada seorang sahabat yang mengeluh tentang persoalannya, Rasulullah saya bingung, saya sedih, saya pesimis. Saya rasanya ini hadapkan dengan banyak problem, banyak lawan, banyak musuh, gak tenang hidup saya. Nabi menyatakan, ambil air wudhu, lakukan sholat dua rakaat, syukrul wudhu. Nah ini yang lintas waktu, dilakukan di mana saja. Masuk masjid, jadi tahiyatul masjid aja syukrul wudhunya. Wudhu, masuk masjid, tahiyatul masjid. Fungsinya sama syukrul wudhu kalau di luar. Nah ini tentu ini waktu. Tapi syukrul wudhu ini boleh digabung dengan tahajud. Sebelum tahajud kita wudhu dulu. Ada tersudukan. Kemudian ada yang mandi dulu juga tergantung. Kemudian setelah dulu salat dulu rakaataini khafifataini. Namanya iftitah, pembuka tahajud. Rakaat pertama kuliah baca nama dengan kuliahnya saja. Kemudian yang kedua qul huwallahu ahad ikhlas. Setelah itu berdoa baru tahajud. Itu sering dilakukan oleh Nabi seperti itu. Nah, dulu pernah saya sampaikan mengenai salat apa salat syukur wudu ini termasuk salah satu salat katanya dibiasakan oleh sahabat Bilal. Di pulang dari Mi'raj Nabi menyampaikan pengalaman spiritual. Banyak itu hadis yang berangkat pengalaman Nabi di ketika Mi'raj, salah satu di antaranya beliau mengatakan di surga saya dengar ada orang lagi jalan kaki. Ada orang lagi jalan kaki, saya kenal itu suara terbang Bilal. Bilal di surga, Bilal di surga, Bilal di surga. Para sahabat kan, wah ini kok sahabat bisa bisa masuk surga ini? Apa nih prestasinya? Kalau Utsman bin Affan kan infak sekali infak 100 ekor unta. Di atas unta penuh dengan makanan, pakaian gitu. Abu Bakar begitu, nilai-nilai Bilal apa? Nah, selidik punya selidik, rupanya sahabat Bilal punya kebiasaan salat syukrul wudu. Ini juga resep spiritual. Lintas waktu, kapan saja ada masalah, ada problem, jengkel, marah, sedih, stres, ambil air wudu, lakukan salat dua rakaat, namanya syukrul wudu. Sering disebut salat hajar, salat tobat, qoblas safar, ba'da safar, ra'aitin khafifan, ini malah disebutnya sunat mutlak, macam-macam. Syukrul wudu. setiap saat. Syukrul wudu. Yang kedua adalah qiyamul lail itu. Ketika Rasulullah SAW awal membangun masyarakat di Madinah, masyarakat Madani teladan begitu disebut oleh tarikh, beliau berhadapan dengan masyarakat yang sangat rohin, majmuk, masyarakat yang plural, termasuk masyarakat yang sudah Islam. Game antara yang kaya dan miskin sangat jauh, potensi konflik tinggi, fanatisme golongan semakin menjadi-jadi, Aus Khazraj bertengkar 40 tahun bertengkar saling bunuh-membunuh, bayangkan. Belum lagi bagaimana menyatukan orang-orang Madinah yang punya daerah harus menerima imigran, miskin-miskin, kenal enggak, teman bukan, family bukan, harus diterima dengan lapang dada, dengan senyum. Nah, ini sebuah kejadian yang luar biasa, enggak pernah terjadi. Imigran 200 orang kemudian diterima dengan senyum, dianggap sebagai family sendiri. Satu-satunya peristiwa hijrah. Nah, Nabi mengemas ini dengan sebuah pesan-pesan moral antara lain yang disampaikan oleh seorang sahabat Abdullah bin Salam. Diulang-ulang katanya oleh beliau disampaikan pesannya itu kepada sahabatnya. Seorang sahabat lain mengatakan, saya bersama beliau di ke Madinah. Awal-awal di Madinah beliau katanya pesan utamanya kepada umat waktu itu ada 4 pesan moral. Ufsus salam, wasilul arham, fatimut to'am, wasallu billail wan nasiham. Aku pesankan kepada kalian 4 hal. 1, tebarkan salam kesantunan kepada orang lain. Potret komunitas muslim itu adalah santun, bukan brutal. Sopan. Jadi menampakkan wajah kata Nabi anis santun. Wajah yang menyenangkan, ya. Bukan muka macam-macam itu ketus, sinis. Ini satu. Yang kedua, bangun keakraban dan persaudaraan. Jangan bertengkar walaupun seribu macam perbedaan. Yang ketiga, wujudkan kepedulian sosial. Tolong orang-orang yang ekonomi lemah, terutama mereka yang menghadapi krisis pangan. Orang lapar itu bisa lupa aturan. Orang lapar itu bisa galak, orang lapar itu bisa kalap, bisa juga terlem karena memang lapar. Nah, tapi yang keempat, beliau menyampaikan pesan supaya umatnya tangguh menghadapi tantangan. Beliau menyatakan, wasallu billail wan nas, yang aku pesankan kepada kalian, pelihara salat malam. Pelihara salat malam ketika orang-orang non muslim sedang tidur nyenyak, kalian harus bangun melakukan salat malam. Awal membangun masyarakat Madinah antara lain dengan pesan moral, biasakan sholat malam. Jadi mengatasi problem keluarga, Nabi memberikan resep spiritual sholat malam. Membangun masyarakat pun, masyarakat membiasakan sholat malam supaya mereka tangguh, supaya mereka hatinya bersih, supaya mereka itu bisa santun karena memang bersih, supaya mereka itu juga akrab bersaudara, tidak ada semangat permusuhan, supaya mereka juga punya kepedulian sosial. Sholat malam. Apa kata beliau? Kalau kalian lakukan 4 pesan ini, kalian akan hidup dengan salam. Selamat kalian. Hidup selamat, nanti meninggal dunia juga selamat. Masuk surga dalam keadaan salam. Selamat. Apa sebetulnya keistimewaan dari sholat malam itu? Pertama, selain diperintahkan oleh Allah, selain merupakan kebiasaan Nabi Rasul, sholat malam itu adalah pertama peluang untuk khusyuk lebih tinggi. Sholat malam itu suasananya adalah memungkinkan. Yang kedua, peluang untuk ikhlas lebih, karena orang lain sedang pada tidur. Gak mungkin orang sholat malam ingin dipuji oleh orang yang sedang tidur. Nah, tapi penyakit yang lain ada juga yang harus hati-hati, yaitu sombong. Bisa orang sholat malam, ini orang lain pada tidur, tapi hati ada perasaan luar biasa, gue ini paling soleh sedunia, ini orang lain tidur, gue tanda jalan surga. Ya biasanya surga, biasanya baru itu tajuknya begitu, belum pengalaman. Nah, kemudian selanjutnya pada waktu penghujung malam itu juga penghayatan terhadap apa sentuhan spiritual lebih tajam dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca atau yang kita dengar, lebih banyak menyentuh di penghujung malam. Karena memang itu adalah saat yang kondusif lah untuk mendengarkan Al-Quran, kita tersentuh oleh ayat-ayat yang dibaca atau apa yang kita baca, yang kita dengar atau yang kita baca di penghujung malam itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah sendiri memang berjanji. Allah berjanji bahwa di jarak yang paling dekat antara aku dan hamba-hambaku adalah justru di penghujung, adalah di penghujung malam. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa keinginan hamba-hambaku yang meminta di penghujung malam. Hei malaikat-malaikatku, itu Allah berfirman dalam masjid. Hei malaikatku, perhatikan itu hamba-hambaku yang selalu bangun salat malam. Tolong mereka, tolong mereka, perhatikan mereka. Perintah khusus kepada para malaikat untuk memperhatikan orang-orang yang salat malam. Tidak ada permintaan yang telah aku kabulkan. Tidak ada dosa yang mereka mintakan ampunan, ya aku ampuni dosa mereka. Jadi pintu ijabah terbuka lebar-lebar di penghujung malam itu. Nabi, para sahabat membiasakan salat malam itu. Setelah de facto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin di Madinah, suasananya tidak lagi suasana seperti awal-awal tahun kenabian. Kali ini de facto beliau penguasa di Madinah. Allah menurunkan kembali wahyu, kali ini dipertegas dengan salat tahajud Al-Isra 79. Setelah Allah memerintahkan aqimish shalata lidhuki syamsi, terus pelihara salat di penghujung malam, di penghujung siang dan di tengah siang ini. Maksudnya salat waktu yang lima waktu. Kemudian ayat 79-nya fatahajjat bihi nafilatan. Laksanakan olehmu salat tahajud. Tapi ini adalah nafilatan pelengkap. Beberapa ahli tafsir mengartikan dengan turun surat Al-Muzammil ini, turun surat Al-Isra ini, maka salat malam yang semula oleh Nabi dinilai wajib untuk beliau tidak boleh diwajibkan. Yang kedua, tanya mungkin ini juga menghilangkan kesan di beberapa sahabat karena Nabi selalu melakukan, istri beliau melakukan, terkesan wajib, jangan dianggap wajib, tetap sunat. Pelengkap, karena sebagai pelengkap tentu baru berarti kalau ada yang dilengkapi. Kalau ada yang dilengkapi, jadi tidak betul kalau jam 7 kita sudah tidur, tahajud deh, isya belum. Nah, jam 2 bangun, tahajud, habis itu subuh. Asyur, bangun, kemudian tidur, bangun jam 8, baru subuh. Nah ini, nafilatan, pelengkap saja. Jadi harus ada yang dilengkapi, ayat 78-nya itu. Nafilatan, kemudian, asa ayat, asa karam buka bakal mahmudah. Tapi kalau kamu lakukan sholat tahajud itu, Allah akan memberikan maqamam mahmuda, posisi yang terpuji. Di mana? Tidak disebutkan, artinya dimanapun posisi terpuji. Maka ayat 80, waqul, ucapkan olehmu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku kepada posisi yang baru dengan cara yang baik. Keluarkan aku dari posisi yang lain dengan cara yang baik. Dan berilah aku sultan, kekuasaan atau penguasa darimu yang bisa menolong aku. Nah ini adalah surat Al-Isra ayat 80. Baik sekali dijadikan salah satu doa setelah salat malam. Dan boleh juga untuk dibaca oleh kita selesai salat. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau karir kita naik, naik terhormat. Kalau turun pun turun terhormat. Kalau punya jabatan tetap terhormat. Turun dari jabatan juga tetap terhormat. Mudkhala sidqin dan mukhraja sidqin. Al-Isra 80. Jemaah yang berbahagia, ini adalah salat malam yang menjadi salah satu salat yang berulang kali oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan di dalam Al-Qur'an Karim. Seorang bertanya kepada seorang ulama yang soleh terkenal, Hasan Basri. Sebetulnya apa supaya saya ingin tahajud salat malam, bagaimana? Hasan Basri mengatakan, berbuat baiklah di siang hari, maka Allah akan memberikan kemudahan kamu untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi kalau kita, kata beliau, kalau siang hari banyak beramal kebajikan, tidak banyak dosa, maka untuk bisa sholat malam itu lebih mudah. Tapi bagi mereka yang sehari berlumuran dosa, sulit sekali untuk tahajud. Macam-macam saja godaan. Ini adalah rahasia dari Hasan Basri, salah seorang ulama yang sering dikenal pesan-pesan moralnya. Ada hal yang menarik. Kebetulan waktu kuliah saya harus mengikuti salah satu mata kuliah, yaitu studi tokoh. Nah, studi tentang tokoh, nama-nama. Sengaja kita pelajari tokoh-tokoh yang punya prestasi, yang memberikan hasil prestasi-prestasi strategis, yang memiliki prestasi baik dalam dunia kenegaraan, dunia keilmuan, atau juga prestasi dalam karya-karya tulis, nama-nama besar. Dipelajari luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bukan ahli tahajud. Jadi rupanya tahajud ini, salat malam ini adalah sebuah salah satu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah menjanjikan hati menjadi tenteram. Kemudian selalu mendapat bimbingan pimpinan Allah, mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan, akan mendapatkan kemudahan dari berbagai kesulitan, dan yang tidak kalah pentingnya selalu disertai oleh Allah kemanapun berangkat, dimanapun berada, di tengah lautan manusia atau sendiri sementara, Allah akan senantiasa menyertai orang-orang yang membiasakan qiyamul lail. Resepnya antara lain, cepat tidur supaya cepat bangun. Itu lebih baik daripada lambat tidur, lambat bangun. Tentu yang paling kacau adalah cepat tidur, lambat bangun. Yang kedua, kurangi makan malamnya, jangan terlalu banyak. Sebab kalau makan malamnya pakai petai 12 papan, ya pingsan. Yang ketiga, hantarkan tidur itu dalam posisi punya wudu katanya. Kita punya istri, mungkin batal bersentuhan segala macam, anggap batal, gak apa-apa. Tapi pendeknya wudu dulu. Dan hantarkan dengan zikir. Ketika kita memulai tidur, bibir dan lidah kita sedang basah menyebut nama Allah. Kalau ditakdirkan kita meninggal dunia malam itu, maka kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, sama dengan orang yang ketika sakratul maut menyebut la ilaha illallah, menyebut Allah. Kalau kita kemudian diberi takdirkan masih hidup, tidurnya efektif dan bermanfaat. 5 jam, ada yang 4 jam, tergantung kebiasaan, cukup. Tapi dengan konsentrasi zikir. Makanya Nabi sering setelah zikir diukan, tiup tangan, usapkan ke muka. Nah, kita juga boleh begitu, asal ke muka kita, jangan muka tangga. Yang kesannya kedua, zikirnya yang penting, bukan usap tangannya. Zikir enggak, itu tapi orang aja. Itu kemudian hantar. Kalau ditakdirkan kita masih bisa bangun, efektif tidurnya 5 jam, 4 jam. Kan banyak juga yang tidur 10 jam tapi kerjanya ngantuk terus. Asal lihat Quran ngantuk, asal lihat khatib naik mimbar tidur, ya enggak obat tidur. Ada kotak infak tidur, kotak infak pindahkan, bangun lagi, lain lagi kalau itu. Jadi inilah bapak-bapak jamaah sekalian, mari menghadapi banyak problem. Kita tahu kanan kiri kita di mass media juga sekarang keresahan, kegelisahan yang akibatnya mudah bertengkar, super sensitif, gelisah, resah, stres, dan macam-macam dampak dari problem sosial, mungkin semangat kompetitif yang kurang sehat, persaingan yang tajam dan kejam, kemudian juga rangsangan iklan yang selalu kita menjadi masyarakat yang konsumtif, belum lagi macam-macam lah. Apapun sebabnya, mari kita atasi dengan usaha ikhtiar yang maksimal, ridho menerima segala keadaan, cerdas mencari solusi persoalan, dan kita tetap tangguh untuk supaya itu, yaitu dengan melalui sholat malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.